warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى مصر بدا الحديث الحادي عشر حديث يوم السبلات رضا الله في ثلاث وسخطه في ثلاث رضا الله سبحانه وتعالى pada tiga perkara wa sakhatuhu dan kemurkaan Allah fi thalathin juga pada tiga perkara. Apa tiga perkara yang merupakan perkara yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita baca di berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah alaihi salatu wasalam qala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau bersabda inna Allah yarda lakum salatan wa yasqatu lakum salatan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yarda meridhoi untuk kalian tiga perkara. Wa yasqatu lakum thalathan, dan Allah Azza wa Jalla murka kepada kalian terhadap tiga perkara. Yardha lakum an ta'buduhu wa la tushrikuhu bihi syai'an. Yang pertama dari tiga perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi alaihi salatu wasalam, yardha lakum an ta'budu. Allah ridha untuk kalian an ta'budu, mengibadai Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tusyrikuhu bi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yakni Allah ridha untuk kalian itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, apakah sesuatu tersebut adalah malaikat-malaikat Allah atau para nabi dan para rasul, terlebih selain keduanya. Tidak boleh dijadikan sebagai sekutu dan tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, wa ta'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Agar kalian berpegang teguh dengan tali Allah, agar kalian semuanya berpegang teguh dengan tali Allah. Wa la tafarraqu, dan agar kalian tidak berpecah belah. Ini perkara yang kedua yang diridhoi Allah Azza wa Jalla, agar kalian berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak berpecah belah, tidak bercerai berai. bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Perkara yang ketiga, wa nasihu man wallahu Allahu amrahu. Agar kalian memberikan nasihat terhadap orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuasaan untuk mengurusi urusan-urusan kalian, yang memberikan nasihat kepada pemerintah kalian, kepada Allah, kepada pihak yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuasaan kepadanya untuk mengurusi urusan-urusan kalian. Memberikan nasihat kepada pemerintah kaum muslimin. Ini tiga perkara yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqatu lakum salatan, dan Allah azza wa jalla murka untuk kalian jika melakukan tiga perkara berikut ini. Perkara yang pertama, qila wa qal, menyibukkan diri dengan katanya dan katanya, yaitu melakukan pembicaraan-pembicaraan yang tidak benar atau tidak ada manfaatnya. Ini qila wa qal. Wa kathratu as-su'al, dan yang kedua, banyak bertanya dalam perkara-perkara yang tidak dibutuhkan atau dalam perkara-perkara yang tidak mungkin untuk terjadi atau sulit untuk terjadi, belum terjadi. Wa idha'atul mal, dan yang ketiga, menyia-nyiakan harta. Ini tiga perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim wa Malik wa Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Al-Imam Malik dan Al-Imam Ahmad rahimahumullah jami'an. Rawi hadis, perawi hadis ini Abu Hurairah Ad-Dawsi As-Sahabi Al-Jalil. Perawi hadis ini adalah Abu Hurairah Ad-Dawsi, ini seorang sahabat yang mulia, hafidhus sahabat, sahabat yang hafidh, yang banyak menghafal Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhtalafa fi ismihi, diperselisihkan terkait dengan namanya. Faqila, ada yang menyebutkan namanya, nama Abu Hurairah. Atau ikhtalafa fi ismihi, faqila, diperselisihkan namanya, ada yang berpendapat namanya adalah Abdurrahman bin Sahr. Waqila ibnu Ghanam, ada yang berpendapat namanya Abu Hurairah adalah ibnu Ghanam. Waqila ghairu dzalik, dan ada yang berpendapat selain nama-nama yang telah disebutkan. Wa dhahaba al-aktsarun ila al-awwal, sementara mayoritas para ulama memilih pendapat yang pertama, bahwasanya nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sahr. Mungkin selama ini kita hanya mengenal kunyahnya Abu Hurairah, adapun namanya asing, ya, tidak ma'ruf. Namanya adalah Abdurrahman bin Sahr. Mata sanatis wa khamsina min al-hijrah, beliau meninggal pada tahun 59 Hijriah. Meninggal pada tahun 59 Hijriah. Ma'anil mufradat, makna-makna kosakata yang ada dalam hadis tersebut. jalalihi la tushabbihani sifatil makhlukin. Ar-ridha was-sakhat, ridha dan marah atau murka, keduanya merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, tidak serupa dengan sifat-sifat makhluknya, yang tidak serupa atau tidak menyerupai, tidak sama dengan ridho dan marah yang terjadi pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah faedah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal menurut ahli sunnah wal jamaah, adalah menetapkan isbatu ma'asbatallahu tabaraka wa ta'ala, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari nama-nama dan sifat-sifatnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan di dalam Al-Quran, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal terhadap dirinya di dalam Al-Quran terkait dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, serta juga menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam di dalam sunnahnya atau di dalam hadis-hadis yang sahih terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Di mana ketika kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, yang pertama bila tahrif atau bila ta'til, yang pertama tanpa kita menta'til, menolak atau meniadakan, menghilangkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Karena nama-nama dan sifat-sifat tersebut telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih memahami terhadap dirinya. Biasanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkannya dan juga ditetapkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, maka kita pun menetapkannya, tidak boleh menta'til, menolak atau meniadakannya. Yang kedua, tidak boleh melakukan tahrif, yaitu memalingkan makna yang terkandung dalam nama dan sifat-sifat tersebut kepada makna yang lainnya, yang tidak sesuai dengan zahir an-nusus, yang tidak sesuai dengan zahir nasnya. Seperti misalnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah Azza wa Jalla terbentang atau terbuka, yaitu dermawan. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menetapkan sifat al-yad, sifat tangan, dan tangan Allah Subhanahu wa ta'ala berjumlah dua. Mana al-yad? Ya, jelas di kalangan orang Arab, di mana Al-Quran dan As-Sunnah turun dengan bahasa Arab yang memiliki makna yang jelas dan gamblang. Makna al-yad adalah tangan, dan kita juga memahami apa itu al-yad, apa itu tangan. Maka kita tetapkan sifat al-yad bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu sifat tangan, bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki tangan. Nah, enggak boleh kita meniadakan dan menolaknya, enggak boleh kita menafsirkan kepada makna yang lain yang tidak sesuai dengan zahiran nusus. Ya, di mana kemudian kita melakukan tahrif ataupun ta'wil, ya, dengan menyatakan bahwasanya makna tangan itu adalah kuat, itu adalah kekuatan, atau kudrah adalah kekuasaan. Nah, maka yang seperti ini tidak benar. Dan juga bertentangan dengan firman Allah Azza wa Jalla, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, apa yang menyebabkan atau yang menghalangi engkau wahai iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, yang Nabi Adam ini diciptakan dengan kedua tanganku. diciptakan fi yadai, dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau barakallahu fikum, makna al-yad, makna tangan, diartikan dengan kekuasaan ataupun kekuatan, maka tidak ada keistimewaan pada penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ya, karena tentunya seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala diciptakan dengan kudrahnya, dengan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada maziyah, tidak ada keistimewaan pada Nabi Adam alaihissalam. Ya, kalau kita artikan sebagai kuat ataupun kudrah. Bantahan yang kedua, ketika kita artikan sebagai kuat ataupun kudrah, ya bagaimana membantah ayat ini ketika ayat ini disebutkan dengan lafad musanna, dengan lafad dua, biyadai, dengan kedua tanganku. Berarti ketika dia menyebutkan tafsir dari al-yad itu adalah kekuatan dan kudrah ataupun kekuasaan, berarti dia membatasi kekuatan dan kekuasaan Allah itu jumlahnya dua. Ya, bikudrotatain, dengan dua kekuasaan atau bikuwatain, bikudrotatain, ya, dengan kedua kekuasaan atau bikuwatain, dengan dua kekuatan. Maka yang seperti ini tentunya tidak benar. Membatasi kudrot Allah Subhanahu wa ta'ala jumlahnya dua, ataupun kekuatan Allah Azza wa Jalla jumlahnya dua. Nah, ini yang kedua, tidak boleh melakukan tahrif. Yang ketiga, tidak boleh mentakyif, tidak boleh melakukan takyif. Tidak boleh melakukan takyif yaitu menanyakan tentang kaifiyah, tentang bagaimana bentuk dan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana bentuknya. Nah, tidak boleh kita menanyakan kaifiyahnya. Atau makna yang kedua, tidak boleh kita membayangkan terkait dengan kaifiyahnya, menggambarkan bagaimana tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak boleh melakukan takyif. Ya, karena akal ini tidak mampu ya untuk membayangkannya. Ya, karena kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan untuk akal ini bisa membayangkan ketika kita pernah melihatnya, atau kita pernah mendengar yang sebanding dengannya, atau ada berita yang sekor yang terkait dengan gambarannya, dan semua itu tertutup, tidak ada dari Allah Subhanahu wa ta'ala pengkhabaran terkait dengan kaifiyahnya, terkait dengan bentuk dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga enggak boleh kita menanyakan kaifiyahnya, dan enggak boleh pula akal ini membayangkan terkait dengan bagaimana bentuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena kali ini tidak mampu untuk membayangkannya. Kemudian juga barakallahu fikum, tanpa melakukan tamsil. Yang keempat, tanpa melakukan tamsil, yaitu menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Dalam keadaan kita meyakini bahwasannya sifat-sifat Allah Azza wa Jalla tidak sama dengan sifat makhluknya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada satupun yang sama, yang semisal, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ketika kita mempelajari asma'uhu wa sifatuhu, nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal, betul-betul akan membuahkan hasil yang luar biasa. Kita akan mengagungkan Allah Tabaraka wa ta'ala dengan sebenar-benar pengagungan. Dan yang kedua, kita betul-betul akan menauhidkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam peribadatan. Dalam keadaan kita meyakini tidak ada satupun yang sama, tidak ada sekutu dan yang sebanding dengan Allah Azza wa Jalla, oleh karena itulah kemudian membawa kita untuk kita beribadah, meminta hanya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Nah, sehingga betul-betul di dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla itu merupakan dia perbuatan yang sangat zalim kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Perbuatan yang sangat buruk dan sangat keji terkait dengan hak Allah Azza wa Jal. Karena berarti orang yang melakukan perbuatan syirik, dia telah menyamakan antara Allah yang maha sempurna dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan. Nah, sehingga yang namanya kesyirikan betul-betul kezaliman yang sangat dan sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Baik, al-ibadah lughatan al-khudu' wa dzul. ma'al mahabbah. Ibadah maknanya secara bahasa itu adalah merendahkan diri dan menghinakan diri kepada yang diibadahi, ma'al mahabbah disertai rasa cinta. Nah, disertai rasa cinta ketika kita beribadah. Nah, ini makna ibadah secara bahasa. Sehingga seseorang dikatakan dia beribadah ketika dia tidak merendahkan diri, menghinakan diri kepada yang diibadahinya, disertai rasa mahabbah, disertai rasa cinta kepada yang diibadahi, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wahya amrun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batinah. Dan yang namanya ibadah secara istilah ataupun secara syariat adalah sebuah perkara yang mencakup seluruh perkara-perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah perkara yang mencakup seluruh apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jal, min al-aqwali wal a'mal, apakah itu berupa perbuatan dan apakah itu berupa ucapan dan perbuatan, yang zahir ataupun yang batin, yang lahir ataupun yang batin. Ini definisi ibadah. Definisi ibadah ini penting dalam rangka untuk menentukan apakah sebuah amalan ini termasuk dari amalan ibadah atau bukan. Maka jawabannya, kalau amalan tersebut adalah amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalan tersebut adalah ibadah. Bagaimana kita tahu amalan tersebut dicintai dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jal? Kita tahunya adalah ketika amalan tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Nah, ketika kita mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melakukan amalan tertentu, ini menunjukkan bahwasanya amalan tersebut adalah amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan amalan tersebut ketika kita laksanakan adalah bernilai ibadah. Nah, sebagai contoh misalnya as-salat. Salat itu termasuk dari ibadah atau bukan? Ya Abdul Hasan, ibadah, apa buktinya? Ya Pak Fauzi, nah, hendak ya Heri? Nggak tahu. Dari Bapak Fadl. Nah, yang pertama, karena sholat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Waqimu as-sholat. Waqimu sholat. Dan dirikanlah sholat. Karena sholat itu diperintahkan oleh Allah. Dan setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah pasti dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita mengerjakan sholat, nah, maka kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berupa ucapan misalnya, apa contohnya Pak Hakim? Berdoa atau beristighfar itu merupakan ibadah. Ya, kenapa? Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jadinya? Udu'uni astajib lakum. Berdo'alah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Nah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk berdoa, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwasanya doa itu adalah amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita lakukan, itu bernilai sebagai ibadah. Nah, Amalan batin misalnya, apa amalan batinnya Marwan? Al-khawf, rasa takut. Nah, merasa takut itu termasuk dari ibadah atau bukan? Ibadah apa jalannya? Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala takhafuhum ma khafuni in kuntum mu'minin." Ya, fala takhafuhum. Janganlah kalian takut kepada mereka, kepada musuh-musuh Allah, wa khafuni. Tapi takutlah kalian kepadaku, kepada Allah. Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan kepada hamba-Nya untuk takut kepada Allah. Yang mana takut merupakan amalan qalbi, amalan kalbu. Sehingga ketika kita takut kepada Allah Azza wa Jalla, bernilai rasa takut kita kepada Allah sebagai amalan ibadah. Ya, sebagai amalan ibadah. Nah, sehingga ketika kita mengetahui bahwasanya amalan tersebut adalah amalan ibadah, maka enggak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Enggak boleh kita memperuntukkan sholat kita tadi yang kita sebutkan, kita sholat kepada selain Allah Azza wa Jalla. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah hanya untuk Rabbmu. Ya. Salatlah untuk Rabbmu. Enggak boleh salat untuk selain Allah Subhanahu wa Taala. Demikian juga dalam ayat yang lainnya, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, ya, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Taala. Salat hanya untuk Allah Subhanahu wa Taala. Nah, sehingga ketika dia salat diperuntukkan untuk selain Allah, berarti dia telah melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Perbuatan yang paling keji, ya, perbuatan yang paling nista, perbuatan yang paling zalim, yaitu perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, demikian juga tadi berdoa, ya, berdoa adalah amalan ibadah. Sehingga ketika seseorang dia berdoa meminta-minta kepada selain Allah Azza wa Jalla, apakah meminta kepada para malaikat, meminta kepada malaikat Jibril sekalipun sebagai malaikat yang paling mulia, ini juga merupakan perbuatan syirik. Dikarenakan Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku. Jangan berdoa memintanya kepada malaikat Jibril. Enggak ada adillah dalam Al-Qur'an wa Sunnah kita berdoa dan meminta kepada malaikat. Demikian juga ketika kita berdoa meminta kepada para nabi dan para rasul, walaupun itu kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, ya, tetap tidak diperbolehkan, bahkan ini termasuk perkara kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terlebih lagi Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Janganlah kalian meminta kepada seorang pun bersamaan dengan kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga enggak boleh kita meminta-minta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Yang meminta-minta kepada mayit, kepada orang-orang yang telah meninggal, atau kepada makhluk-makhluk yang gaib seperti malaikat, jin ataupun syaitan, ya. Nah, atau meminta-minta dalam perkara yang tidak ada yang mampu untuk melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kecuali apabila kita meminta kepada makhluk yang ada di hadapan kita, yang kita bisa berbicara kepadanya, dia mendengarkan ucapan kita dan dia mampu, ya, untuk memberikan apa yang kita minta. Ya, seperti permintaan anak kepada orang tuanya, yang meminta uang misalnya. Atau seorang suami kepada istrinya meminta tolong untuk diambilkan makan, diambilkan minum. Ya, maka yang seperti ini permintaan yang hukumnya boleh. Ya, permintaan yang hukumnya boleh dan tidak dilarang. Ya, bukan termasuk permintaan yang barakallahu fikum dilarang. Demikian juga tadi al-khawf, rasa takut. Ya, rasa takut itu adalah sebuah ibadah. Sehingga enggak boleh kita kemudian mempersembahkan rasa takut ini, ya, kita peruntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, enggak boleh kemudian kita memiliki rasa takut yang syirik, ya. Rasa takut yang menyebabkan kemudian kita lari dari yang ditakuti dengan cara kita mempersembahkan, ya, salah satu jenis ibadah ataupun tuntutan-tuntutan dari yang ditakuti tersebut. Ya, misalnya kita takut kepada jin. Nah, maka takut kepada jin, ya, ketika takut tersebut membawa dia untuk minta perlindungan kepada bangsa jin, Nah, maka ketakutan yang seperti ini adalah ketakutan yang bernilai kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, amalan qalbiyah yang berupa rasa takut tidak diucapkan dengan lisan, ya tidak dilakukan dengan anggota badan, hanya sekedar rasa takut tadi bisa membawa dia terjatuh dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Agar rasa takutnya tadi membawa dia untuk dia mempersembahkan sembelihan-sembelihan diperuntukkan untuk bangsa jin tersebut agar tidak mengganggunya, ya, atau agar tidak memberikan musibah, nah, atau dengan cara memberikan kesajian kepada yang ditakuti tersebut. Nah, maka yang seperti ini adalah ketakutan yang bernilai disyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun takut yang bersifat tabii, yang bersifat tabii manusiawi, ya seperti seseorang takut dari binatang buas, nah, takut berjumpa dengan ular, maka takut yang seperti ini adalah takut tabii yang hukumnya boleh. Bahkan takut yang seperti ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk penjagaan kepada manusia. Ya coba kalau manusia enggak punya rasa takut kepada ular atau kepada harimau, ya. Ada harimau kemudian ya dia deketi harimau tersebut karena enggak punya rasa takut. Ya akhirnya dia dimakan oleh harimau tadi atau ditabrak oleh ular tadi. Nah, sehingga takut tadi takut tabii yang itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penjagaan kepada hamba tersebut agar tidak terjatuh dalam mara bahaya. Nah, فَكُلُّ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ, maka seluruh perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, أَمْرَ إِجَابٍ أَوْ إِسْتِحْبَابٍ, apakah itu perintah yang wajib atau perintah yang sunnah, فَهُوَ عِبَادَةٌ وَصَرْفُ لِغَيْرِهِ شِرْكٌ, maka itu merupakan ibadah dan mempersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga seluruh perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah baik perintah yang hukumnya wajib atau perintah yang hukumnya sunnah, tapi kalau kita peruntukkan selain Allah Azza wa Jalla itu adalah kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, seluruh perkara yang diperintahkan tadi hukumnya adalah ibadah, enggak boleh kita mempersembahkan ibadah tersebut sedikit pun kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, berapa menit ini? 10 8 menit. Kemudian asyirik. Asyirik an yattakhidha lillahi niddan fi syai'in min al-ibadat bi an yasrifa al-'abdu naw'an min anwa'i al-ibadah li ghairillah. Yang namanya kesyirikan adalah dia mengambil untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tandingan fi syai'in min ibadat, dalam sebuah amalan ibadah, bi an yasrifal 'abdu naw'an min anwa'il ibadah li ghairillah, dengan seorang hamba tadi mempersembahkan salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah untuk selain Allah. Nah, jadi seorang hamba tadi dia menjadikan untuk Allah tandingan di dalam ibadah. Maksudnya apa? Hamba tersebut mempersembahkan salah satu jenis saja sudah masuk dalam kesyirikan, apalagi seluruh ibadah dia diperuntukkan untuk selain Allah. Satu jenis saja, ya, dari jenis-jenis ibadah dia peruntukkan untuk selain Allah Azza wa Jalla itu adalah kesyirikan, ya, yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, membatalkan keislamannya, yang menyebabkan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyebabkan seluruh amalannya itu gugur, tidak bermanfaat, dari sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, dan di dalam di negeri akhirat dia kekal di dalam an-nar. Nah, فَكُلُّ اعْتِقَادٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ثَبَتَ أَنَّهُ مَعْمُورٌ بِهِ مِنَ الشَّارِعِ فَصَرْفُهُ لِلَّهِ وَحْدَهُ تَوْحِيدٌ وَإِيمَانٌ وَإِخْلَاصٌ وَصَرْفُهُ لِغَيْرِهِ شِرْكٌ. Maka seluruh i'tiqad, seluruh keyakinan, al-qawlin atau ucapan, al-amalin atau amalan, sabata annahu ma'murun bihi, yang keyakinan, ucapan dan amalan tersebut benar-benar perkara tersebut adalah perkara diperintahkan minasyari' dari pembuat syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala, fasarfuhu lillahi wahda tauhid. Maka ketika dia peruntukan keyakinan tadi, ucapan tadi, amalan yang diperintahkan tadi, dia peruntukan untuk Allah Subhanahu wa taala semata, itu yang namanya tauhid, keimanan dan keikhlasan. Nah, yang namanya tauhid, iman dan keikhlasan, ketika dia mempersembahkan salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah atau seluruh jenis-jenis ibadah dia peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Itu yang namanya tauhid, keimanan dan keikhlasan. Wa sarfuhu li ghairihi syirkun. Dan ketika dia menyerahkan salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah tadi untuk selain Allah Subhanahu wa taala, syirkun. Itu adalah kesyirikan. Itu adalah kesyirikan. Nah, sehingga seluruh amalan-amalan hati, ya, seperti tadi al-khauf, rasa takut, atau al-mahabbah, rasa cinta, ya, di mana rasa cintanya dia peruntukkan untuk selain Allah Azza wa Jalla, sebagaimana cintanya orang-orang musyrikin kepada berhala-berhala mereka, sama seperti cintanya mereka kepada Allah Azza wa Jal, atau bahkan lebih, lebih mencintai berhala-berhala tersebut dibandingkan kepada Allah Azza wa Jal. Nah, sehingga dia peruntukan ibadah, dia peruntukan doa, ibadah kepada berhala-berhala tadi, karena yang namanya ibadah itu disertai dengan rasa mahabbah, rasa cinta. Nah, ini cintanya orang-orang musyrikin yang terjatuh dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau tadi berupa qaul, berupa ucapan, ya, seperti seseorang dia berdoa meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla, dan meminta pertolongan atau meminta perlindungan, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu dari kalangan musyrikin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dahulu kala di kalangan orang-orang musyrik, ya, ada sekelompok laki-laki dari kalangan bangsa manusia beristi'adah, sukanya minta perlindungan kepada bangsa jin. Maka bangsa jin tadi semakin menambah manusia itu sesat dan takut kepada bangsa jin. Nah, oh iya. Sehingga isti'adah, meminta perlindungan kepada bangsa jin, hukumnya adalah syirik. Karena itu diceritakan oleh bangsa jin yang disebutkan dalam surat Al-Jin sebagai amalan atau sebagai contoh dari amalan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal, diantaranya adalah ketika manusia meminta perlindungan kepada bangsa jin. Nah, wallahul muwaffiq, ini dulu bisa kita sampaikan karena kurang 2 menit persiapan kita salat Isya. Insyaallah Pak Isya kita lanjutkan, ya, sebentar. Ya, barakallahu fikum. Subhanallahi walhamdulillah, syukran lillahi wa syukran lillahi.